Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Itu adalah merupakan sebuah makna yang ada pada jiwa. Terus, yadhar minhu sukunun fil a'dha'i yula'im maqsud al-ibadah. Sesuai dengan maksudnya, enggak terjemahkan. Sesuai dengan maksud ibadah. Sesuai dengan maksud al-ibadah. Para ulama menafsirkan, apa sih khusyuk? Khusyuk adalah terkumpulnya dua perkara. Rasa takut dan ketenangan. Rasa takut di hadapan Allah Ta'ala dan ketentraman hati. Itu adalah sebuah makna yang terkandung dalam hati. Makna yang terkandung dalam hati. Tetapi akan tampak pada badannya. Dari mana? Yadhar minhu sukun fil a'dha. Akan tampak ketenangan pada badannya juga. Baik. Dia tenang. Khusyuk. Dalam keadaan takut merasa dia di hadapan Allah Ta'ala. Berzikir, membaca adkarus salawat dengan khusyuk, dengan rasa takut. Kira-kira bagaimana badannya? Tenang. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak ada ketentraman dalam hati, gelisah, badan pun ikut gelisah. Apalagi yang yudafi'uhu al-akhbathan. Apalagi yang menjaga dua, yang busuk, yang buruk. Sampai miring-miring begini. Lama banget sih imamnya. Ayo salam, cepat salam. Kaki bergerak, badan bergerak. Naam. Yang paling keras ketawanya berarti ngerasakan dia. Pernah berarti. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan di sini, memang namanya kekhusyuan itu dalam hati. Tetapi akan tampak pada a'dha. Maksudnya a'dha, a'dha al-badan. A'dha al-badan. Akan tampak ketentraman itu pada anggota badan, yula'imu maksud al-ibadah. Dan niscaya akan mencocoki maksudnya ibadah. Akan mencocoki maksud ibadah ketika ruku sujud dia betul-betul merendah di hadapan Allah. Ketika berdiri dalam keadaan taat. Ketika membaca dalam keadaan paham. Ila akhiri. Ini ketenangan yang yulaim, yang mencocoki maksud ibadah. Taib. Apa bedanya dengan tuma'nina? Khusyuk dengan tuma'nina. Adapun tuma'ninah, para ulama mendefinisikan diam sejenak dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan walaupun sekedar yang paling sederhananya. Sekedar yang paling sederhananya. Artinya kalau ruku dan sujud misalnya membaca satu kali subhana rabbiyal a'la, itu sudah ada tuma'ninah namanya. Apalagi bisa tiga kali. Apalagi seperti hadis Ibnu Umar 10 kali. Sehingga yang tidak tumaninah biasanya mereka cepat sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti ayam yang makan makanannya. Itu yang tidak tumaninah. Jadi tumaninah dan khusyuk agak berbeda. Ada orang yang diam. Bahkan bukan hanya sekedar satu zikir sempat dibaca. Mungkin 3 atau 10 kali subhanarabbil a'la. Atau subhanarabbil azim ketika ruku sempat dia baca. Tetapi glambiar. Mau dikatakan dia tidak tumaninah, ada tumaninahnya. Tapi yang tidak ada apanya? Khusyuknya. Dimana tali anna qalbuhu yatir. Karena hatinya terbang kemana-mana. Mikir makanan yang tadi ditinggal, sudah disediakan. Mikir ini, mikir itu, segala macam. Maka itu yang dikatakan tidak khusyuk atau kurang khusyuk. Faedah. Yang terakhir, man, ya kera, karena terlalu panjang, bisa dipotong-potong. Ikra, qala al-ulama, nah, yang namanya salat, itu munajat lillah. Apa makna munajat? Hah? Apa? Munajat sudah berjadi bahasa Indonesia ya? Padahal kata munajat dari kata naja yunaji. Yunaji itu mengajak bicara. Tapi dengan perlahan suaranya. Itu munajat. Mengajak bicara dengan lirih, itu namanya munajat. Maka dikatakan, kalau kalian mengadakan tanajaitum, kalian membuat munajat, artinya mengadakan pembicaraan, maka ingat Allah bersama kalian. Walaupun berbisik, Allah tahu. Itu munajat sesungguhnya. Berarti sholat itu sesungguhnya, engkau berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaifa takunu ma'a ghaflah. Maka bagaimana mungkin dia berbicara kepada Allah dengan lalai. Manusia saja marah, apalagi Allah Ta'ala. Kan begitu. Artinya manusia yang kemuliaannya sangat-sangat-sangat terbatas. Dia seorang pimpinan atau dia seorang orang tua, bapak dan ibu. Kamu berbicara kepadanya. Kemudian dia berbicara kepadamu. Tapi kamu lalai. Bagaimana kira-kira orang tua? Perhatikan kalau saya ngomong. Kan begitu. Allah lebih mulia. Ini bukan tamthil. Tetapi ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Uthaymin rahimahullah. Maknanya adalah mathalul a'la. Lillahi al-mathalul a'la. Allah memiliki mathalul a'la. Kalau manusia yang memiliki sedikit kedudukan saja tidak mau ada orang yang lalai berbicara di hadapannya, sedangkan Allah Aliyul A'la, kedudukannya maha tinggi, bagaimana mungkin kita di hadapannya berbicara kepada Allah dalam keadaan lalai? Maka ini lebih parah, lebih jelek. Kaifa takunu ma'al ghaflah? Maka ajma'a al ulama, ajma'a lil abdi diqaulihi ta'ala yakfi. Bahwasanya tidaklah. Itu kesalahan baca tadi, akhirnya kesalahan terjemah. Itu bukan beribadah. Kalau abdi, hamba. Tidaklah bagi seorang hamba. Bagi, ada linya. Annahu laisa lil abdi. Tidaklah bagi seorang hamba kecuali ma'aqala minha. Apa? Apa berakal itu apa? Yang akal dia hadir padanya, artinya yang dia sadari. Tidaklah bagi seorang hamba kecuali apa yang dia sadari dari sholatnya. Kalau sholat sepanjang 5 menit atau 10 menit, kamu sadarnya cuma 2 menit, maka nilai sholatmu cuma 2 menit itu tadi. Itu makna ajma'al ulama, para ulama sepakat. Ala bahwasanya annahu laisa lil abdi illa ma'aqala minha, bahwa bagi seorang hamba tidak akan mendapatkan kecuali ma'aqala minha, apa yang dia berakal ketika itu dalam salatnya. Itu yang punya dia, yang dia dapatkan. Sisanya hilang, seakan-akan dia enggak berbuat apa-apa. Seakan-akan dia tidak beramal saleh, seakan-akan dia tidak beribadah sama sekali. Kalau ghairu aqil. Apalagi sampai imamnya salam, baru dia sadar. Loh, kok tiba-tiba salam ya? Tadi salat berapa rakaat? Wah, keterlaluan berarti. Laisa lahu illa ma'aqala minha. Itu makna ajma'a ulama ala annahu laisa lil abdi illa ma'aqala minha. Bahwa bagi seorang hamba dari sholatnya hanya mendapatkan apa yang dia aqala fiha, apa yang dia pahami saja, apa yang dia sadari. Selebihnya yang tidak sadar, yang gelambiar, yang ngelamun, itu tidak dapat nilai. Apa dalilnya? Dalilnya aqimis sholata li dzikri. Apa terjemahnya? Nah, jadi sholat itu untuk mengingat. Kalau gak ingat berarti dia kayak gak sholat. Mau gak ingat sama sekali, lupa. Ingatnya makanan yang disediakan tadi. Ingatnya kamar mandi, kosong gak ya. Udah gelisah, takut keluar. Ya akhirnya tidak mendapatkan nilai. Padahal maksudus salah, aqimus salah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka ketika salat harus ingat Allah. Ketika membaca dzikir, membaca ayat, membaca dzikir-dzikir salat, harus dalam keadaan sadar kalau dia sedang menghadap Allah, dalam keadaan dia sedang membaca puji-pujian pada Allah ila akhir. Demikian pula ucapan Allah, ini dalil kedua. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Salat untuk mengingat Allah. Jangan lalai. Baik. Selanjutnya. Walamma. Walamma rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Qu'an. Innal 'abda la yusalli salata la yusallu asruha. Afwan, bukan lama. Lima. Atfun. Atfun 'ala madha? 'Ala liqaulihi. Wa lima rawahu. Nah, ilah huna. Innal abda la yusalli, sesungguhnya amba ketika salat tidak dicatat. Nah. Qala, dikatakan dalilnya aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan juga ayat, jangan engkau menjadi orang yang lalai, wala takun minal ghafilin. Walima rawahu Abu Daud, dan juga dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban secara marfu'. Innal 'abda la yusalli as-salata la yuktab lahu ashruha wala sudusuha. Hakata qira'ah. Usyur, sepersepuluh. Sudus, seperenam. Sesungguhnya seorang hamba mengerjakan sebuah sholat, tetapi tidak ditulis baginya kecuali sepersepuluhnya. Atau seperenamnya. Tidak ditulis kecuali sepersepuluhnya, tidak pula seperenamnya. Atau tidak ditulis sepersepuluhnya, tidak pula seperenamnya. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Salatnya sekian panjangnya. Tetapi yang dapat nilai mungkin sepersekian saja. Yang lain terbuang. Tidak ada nilainya. La yuktab lahu ushruha. Tidak ditulis sepersepuluhnya, tidak pula seperenamnya. Bahkan Allah sebutkan wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Bukannya dapat pahala tapi terancam dengan wail. Wailun. Celaka bagi orang yang salat tetapi dia lalai dalam salatnya. Ini semua dalil-dalil bahwa seorang ketika salat akan mendapatkan nilai sesuai dengan kesadaran dan kehusyuannya ketika salat. Kalau enggak ada kesadaran, enggak ada kehusyuan, tidak dinilai. Sehingga kadang seseorang mendapat sepersepuluhnya, kadang seperenamnya, kadang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Fassalatu. Yakfi. Hanya saja. Hanya saja didirikan. Hanya saja diwajibkan. Diwajibkan. Untuk didirikan mengingat Allah. Didirikan. Apa diwajibkan? Diwajibkan. Terus didirikannya. Bagaimana ada fi'il dua berturut-turut? Diwajibkan. Didirikan. Yang mana? Yang didirikan apa diwajibkan? Baik, kalau diwajibkan berarti itunya jangan jadi fi'il. Jadi isim, masdar. Li'iqamati dzikrillah. Diwajibkan untuk mendirikan. Untuk menegakkan dzikrullah. Untuk menegakkan dzikrullah. Fas-salatu innama furidat li'iqamati dzikrillah. Bahwasanya salat itu hanya saja diwajibkan adalah untuk menegakkan. Untuk menegakkan zikrullah. Apa zikrullah? Mengingat Allah Ta'ala. Maka kalau lalai, ya hilang. Hilang intisari dari salat. Nah, salat itu ditegakkan untuk zikrullah. Nah, fa'in lam yakun fi qalbil musalli ta'zim. Padahal. Baca dulu. Fa'in lam yakun fi qalbil musalli ta'dimun wa haibatun. Jika. Fa in lam yakun fi qalbil musalli ta'dhimun wa haibatun lahu naqasat qimatus shalah. Allah. Haibah hampir sama dengan ta'dhim, memuliakan, mengagungkan dan memuliakan. Fa in lam yakun fi qalbil musalli, kalau tidak ada di hati orang yang salat pengagungan, enggak ada pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, naqasat qimatus shalah, akan berkurang nilainya salat. Qimah nilainya. Akan berkurang nilainya salat. Karena intinya salat adalah zikrullah. Mengingat Allah SWT. Kalau dalam hati seseorang enggak ada pengagungan, enggak ada penghormatan, tidak memuliakan Allah, bahkan lalai, pikirannya tidak ke sana, berarti naqsat, akan berkurang nilai salatnya. Naam, wa hudurul qalb. Akhra. Naam. Hudurul qalbi huwa tafriquhu min kulli ma huwa mulabisun lah. Terjem. Dan hadirnya hati adalah apa? Menyingkirkan. Ya enggak apa-apa. Mengosongkan. Terus. Iya. Mulabis bukan merusak. Mengkaburkan. Seperti talbis iblis, pengkaburan dari iblis. Seperti talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dengan batil. Naam, fayaqtarin ba'dahu. Apa tadi fayaqtarin? Dibutuhkan? Bukan. Bukan dibutuhkan. Apa yaqtarin? Harus bersama-sama. Harus beriringan. Iqtiran, beriringan. Harus bersama-sama, beriringan ketika itu antara ilmu dan pengamalan. Ilmu dan pengamalan. Yang dibaca dan yang diperbuat. Yang di hati dan yang di lisan harus beriringan. Harus sama-sama. Wala yajril fikr fi ghairiha. Apa tadi terjemahannya? Dan? Baik. Maka jangan sampai pikiran ini lari kemana-mana. Meninggalkan ilmu wal amal. Ilmu wal amal tentunya dalam salat yang berkaitan dengan salat. Teorinya dan pengamalannya. Ba'dahu. Wa ghaflatul qalbi. Illal. An hubbid dunya. Apa hubbid dunya? Suka bumi. Hah? Nah. Hubbid dunya cinta dunia. Teruskan. Wa ghaflatul qalbi. Ya. Lalainya hati dalam salat. Dari munajat. Tidak ada sebabnya kecuali begitu. Loncat itu. Kecuali khawatir nasiahnya apa? Khawatir apa yang terlintas di benak. Itu khawatir. Khatirah. Jamaknya khawatir. Nasiah yang terbentuk. Nasiah yang terbentuk. An hubbi dunya, dari cinta dunia. Berarti apa maknanya? Wa ghaflatul qalbi fi sholati anil munajah. Lalainya hati dalam salat dari mengingat Allah, dari munajah pada Allah. Malaha sababun illa. Tidak memiliki sebab. Kecuali pikiran-pikiran yang terbentuk dari hubbi dunya. Iya apa iya? Karena tidak ada jawaban lagi kecuali iya. Sebab selain dunia apa? Akhirat. Kalau mikir akhirat, tidak mengapa. Kamu salat mikir dosa-dosanya. Ya Allah, aku banyak dosa. Sujud, berdoa. Itu bagus. Berarti yang membuat lalai salat tidak lain. Tidak bukan. Khawatir nasyiah an hubbi dunya. Pikiran-pikiran yang terbentuk dari cinta dunia. Kalau dikembalikan pada hadis yang sedang kita bahas. Termasuk cinta dunia adalah ingat makanan. Itu masih panas, selesai sholat dingin dah. Percuma. Itu lemaknya. Kalau dingin suka beku. Mual makannya. Wah gimana itu? Ini segala macam. Oh, ini. Akhirnya gak khusyuk. Itu namanya khawatir nasyiah an hubbid dunya. Demikian pula ada yang pikirannya ke dagangannya, pikirannya kepada pekerjaannya, pikirannya kepada masalah main, pikirannya tentang bola, ini mau futsal, maka sholatnya pengen cepat selesai terus lari, berangkat. Mau kemana? Futsal. Jadi rokaat pertama sampai rokaat terakhir ingatnya itu. Saya mau futsal, saya harus begini, sepatu saya di sana. Bayangkan urusannya bola. Sama saja itu juga dunia. Maka yang namanya dunia atau hubbu dunia kadang-kadang membentuk sebuah pikiran. Dan pikiran itulah yang sering melalaikan orang dari sholat. Maka kalau dikatakan makan dulu baru sholat, selesaikan hajatnya dulu baru sholat, itu bukan mementingkan dunia daripada akhirat atau mementingkan dunia daripada sholat, bukan. Atau mementingkan hak hamba daripada hak Allah. Tapi itu menjaga hak Allah supaya sempurna. Intah.